بسم الله الرحمن الرحيم. Fisik Nabi kuat. Fisik Nabi bagus. Perang apa yang pertama berlangsung antara pasukan muslim dengan non-muslim? Perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Sekian. Tidak pernah tahu berapa usia Nabi saat melakukan perang Badar. Bagaimana kekuatannya? Pernah lihat pedang Nabi? Main ke Turki sana. Lihat di museum. Bagaimana ukuran pedang Nabi? Besarnya luar biasa. Panjangnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Bagaimana bisa dipegang kalau badannya loyo? Kuat. Maka kekuatan itu penting. Makanya Nabi arahkan, selain yang ini ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo silakan berolahraga. Animu auladakum as-sibahata was-simaya. Ayo ajarkan anak-anakku berenang. Zaman Nabi mau berenang di mana? Yang ada padang pasir. Tapi lihat visi Nabi berenang. Masya Allah. Renang itu ibadah sunnah. Memanah ibadah sunnah. Manah itu akurasi, bukan cuma panahannya saja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah akurasi yang sama dengan tingkat kejelian ketika memanah. Manah butuh fokus, manah butuh kekuatan. Maka tarik olahraga yang serupa dengan panahan. Apa diantaranya? Menembak. Menembak bagian dari olahraga. Lihat masuk dengan cara yang legal. Masya Allah, panahan bagian yang benar. Jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Latihan apa? Menembak. Itu bukan sunnah. Yang sunnah panah. Ayo panah sana, lewat bedil tuh. Panah lawan bom, mana yang menang? Momen dulu akan kembali nanti pada masa-masa yang lalu. Tapi kita mesti belajar akurasi, belajar yang baik. Berenang, itu melatih kekuatan. Otot dilatih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cari olahraga yang melatih semuanya. Kekompakan, dulu ada gulat, sekarang terjemahkan dengan yang lain. Silakan. Bakat kita itu banyak. Menteri olahraga Pak Adi Aksa Daud saat di Tripoli. Kata Pak Adi Aksa Daud, orang yang paling banyak bakatnya dalam bidang olahraga orang Indonesia. Mainnya bola, tapi bakatnya banyak. Ada jurus senang saat bola. Ada pencaksilat saat bola. Masya Allah, luar biasa. Begitu gol satu, yang lain marah keluar semua bakatnya. Ada renang, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Ya, ada pencaksilat muncul. Ada macam-macam, luar biasa. Cuma ditempatkan pada tempat yang salah.